إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله marilah kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertebal ilmu dan pengamalan kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, "Lan yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Ya telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan menimpa kita. Huwa maulana, dialah pelindung kita, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menimpa kita, apa saja keadaannya, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditakdirkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga firman-Nya dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Katakanlah, ma asabakum min musibatin, tidak ada yang menimpa kepada kalian berupa bencana pada diri kalian atau apa yang terjadi di muka bumi ini kecuali illa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab, melainkan semuanya sudah termaktub di dalam Alkitab, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Alkitab. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Subhanahu wa taala atau sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang terjadi pada zaman sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya di dalam Alkitab, di dalam Allah Al-Mahfuz. Apa yang menimpa kita, apa yang terjadi di muka bumi ini, semua sudah termaktub di dalam Alkitab, di dalam Allah Al-Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, Rasul mengatakan, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati as-sab' wal ard bi 50 alfan sana." Sesungguhnya Allah mencatat ketentuan segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Karena segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya takdir sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan takdir adalah sesuatu yang tidak kita ketahui, maka kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu takdir. Takdir bukan untuk diikuti, akan tapi takdir adalah untuk diimani. Yang wajib kita ikuti apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita berupa syar'iyat, hal-hal yang berkaitan dengan syar'i. Karena ilmu Allah yang diturunkan ke dunia ini, ilmu Allah ada dua. Ilmu yang ma'lum, ilmu yang diketahui, itu apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah ma'lum. Dan ada ilmu yang majhul, ilmu yang tidak diketahui, itu apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Alkitab berupa takdir yang akan menimpa kita. Kewajiban kita terhadap ilmu yang diketahui, yaitu ilmu syar'i, yaitu apa yang ada dalam Alkitab, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, adalah kita mempelajarinya dan kita mengikutinya. Adapun kaitan dengan apa yang tidak kita ketahui berupa ilmu, yaitu takdir, ilmu yang tidak kita ketahui, kewajiban kita bukan mengikutinya, akan tetapi kita mengimaninya. Makanya dalam rukun iman yang keenam adalah iman kepada Al-Qadar, ketentuan Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Bila takdir adalah sesuatu yang tidak kita ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu tahu ilmunya. Makanya di dalam Islam dilarang orang berhujjah untuk syar'iyat berkaitan dengan perintah dan larangan, orang berhujjah dalam meninggalkan kewajiban, berhujjah dalam melakukan hal yang diharamkan, tidak boleh berhujjah dengan takdir, dengan qadar. Karena apa? Karena kita boleh berhujjah dengan sesuatu kalau kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita akan melakukan sesuatu. Selama kita tidak mengetahui, maka tidak ada alasan kita berhujjah dengannya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika menghadapi berbagai macam ujian, apa yang menimpa kita. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Suatu hari Ibnu Abbas bersama Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahan, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sa'anta fas'ain billah, wa'alam anna al-ummata lawi jitama'at ala an yanfa'uka bisya'in lan yanfa'uka illa bisya'in qad katabahullahu ta'ala, wa in ijtama'u ala an yadurruka bisya'in lam yadurruka illa bisya'in qad katabahullahu ta'ala alaika rufi'atil aqlam wa jaf'atil suhuf. Ya gulam, hai anak, inni u'allimuka kalimatin, saya akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Yang pertama apa? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Jagalah ketentuan-ketentuan Allah. Tentu Allah akan menjaga engkau, menjaga kamu. Dalam hadis yang lain, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Perkenalkanlah diri kamu kepada Allah dalam kondisi kamu senggang. Maksud ketika kita senggang, memiliki banyak kesempatan, ketika kita sehat, banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah menjaga ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang haram ditinggalkan, yang wajib dilaksanakan, dan banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? An-nawafil, dengan hal-hal yang sunnah. Karena apa? Karena dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai adalah seorang hamba bertakarub kepada Allah kecuali dengan al-faraid, dengan melaksanakan kewajiban. Dan tidak seorang pun, tidaklah seorang hamba melakukan nawafil, memperbanyak perbuatan nawafil, hal-hal yang sunnah kan, kecuali Allah Subhanahu wa taala mencintainya. kalau Allah Subhanahu wa taala mencintainya, kan kata Allah, "Kuntum sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basharahu alladhi yubsiru bihi." Kalau Allah mencintainya, kalau aku mencintainya, maka aku adalah pandangan yang mana dia memandang dengannya. Pandangannya tidak memandang kecuali apa yang Allah ridhai. Wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, apalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Dia mendengar dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendengar kecuali apa yang Allah ridhai. Wa yadahu alladhi yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha, dan dia aku adalah tangannya yang mana dia memukul dengannya, dan kakinya yang mana dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'utiyannahu wala in sa'adani la'uidannahu. Kalau dia meminta, aku pasti memberinya. Kalau dia minta perlindungan, pasti aku memberikan perlindungan kepadanya. Itu ketika apa? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, tentu Allah menjaga kamu. Perkenalkanlah diri kepada Allah di saat kondisi-kondisi senggang. Banyaklah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi senggang. Di sini banyak waktu senggang. Banyak sekali waktu kosong yang kita bisa manfaatkan untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang manfaat bagi diri kita, bagi diri kita. Perkenalkanlah diri kita dengan banyak mengetuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang banyak memperkenalkan dirinya kepada Allah dalam kondisi rasa, kondisi senggang, kondisi muda, ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan mengenal dia saat dia memohon kepada Allah dalam kondisi sulit. Oleh sebab itu, seandainya orang ketika kondisi sulit doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya apa? Allah tidak mengenal dia. Dan berarti Allah tidak pernah melihat dia banyak mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi senggang. Makanya tadi ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jagalah ketentuan Allah, tentu Allah menjaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujaha. Jagalah Allah, tentu kamu akan mendapatkan Allah di depan kamu. Allah akan menuntun kamu. Allah akan membimbing kamu. Ketika Allah berusaha untuk ketika orang berusaha untuk menjaga aturan Allah, selalu ingin berada di atas garis yang telah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan Allah ada di depannya, selalu menuntun jalan dia supaya dia tidak tersesat. Makanya orang yang selalu mencari kebenaran, selalu mencari kebenaran, Allah Subhanahu wa taala pasti membimbingnya. Berbeda dengan orang yang apa? Orang yang berpaling dari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Jadi, ihfazillah tajidhu amama. Tajidhu tujaha. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, meminta kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Allah adalah zat yang senang dipinta, zat yang marah kalau tidak dipinta. Kalau makhluk adalah marah kalau sering dipinta, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang marah kalau tidak dipinta. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan segala permohonan orang yang memohon kepadanya, seandainya semua makhluk ini kumpul dari awal sampai akhir di satu tempat terbuka, semuanya mohon kepada Allah, terus Allah memperkenankan, memberikan setiap yang memohon, Allah memberikan permohonannya, tentu tidak mengurangi sedikit pun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, "Lau anna awalakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahra." Seandainya makhluk jin, manusia dari awal sampai akhir kumpul di tempat terbuka, semua mohon kepada Allah dan aku memberikan kepada Allah semua permohonannya, tentu itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah, kecuali seperti menguranginya jarum ketika dicelupkan ke dalam lautan. jarum ketika dicelupkan ke dalam lautan terus diangkat lagi tidak mengurangi sedikit pun dari air laut. Itulah apa kemurahan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahaluasan karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana permintaan makhluk tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa idza sa'alta fas'alillah. Mohonlah, jika kalian memohon, meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Allah adalah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Seandainya Allah menginginkan, tentu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang kafir, orang-orang durjana. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan memuji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Kemudian Rasul mengatakan wa'alam annal ummata law ijtama'at 'ala ayyin fa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu ta'ala laka. Ketahuilah seandainya umat ini kumpul bersepakat untuk mendatangkan manfaat bagi diri kamu, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan akan kamu dapatkan. Seandainya manusia, orang-orang berkumpul untuk mendatangkan manfaat bagi diri kita, tentu mereka tidak bisa mendatangkan kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkannya bagi kita. Seandainya, ini merupakan faedah bahwa kita sebagai orang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai apa? Kita ingin mendapatkan sesuatu manfaat terus kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, orang ingin bebas cepat. Terus dia melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dengan umpamanya mencari hal-hal yang bisa mendatangkan ridha musuh-musuh Allah. Ridha, Tawud, dan Ansar yang umpamanya. Dengan melanggar ketentuan Allah dengan harapan dari orang tersebut, wah ini bisa mempercepat kebebasan dia. Seandainya memang orang-orang kafir itu bersepakat untuk mempercepat kebebasan kita, kalau memang hal tersebut belum tidak ditakdirkan oleh Allah bahwa kita bebas cepat, tidak mungkin kita bisa bebas cepat. Jadi seandainya semua umat ini kumpul untuk mendatangkan manfaat bagi diri kita, mereka tidak akan mampu. Di antara bentuk manfaatlah kita ketika bebas cepat adalah sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan kita bebas cepat, walaupun kita melakukan hal-hal yang secara pandangan zahir bisa mempercepat kebebasan kita, baik dengan tazalluq umpamanya, dengan mencari muka, atau dengan hal-hal yang mendatangkan murka Allah, mendatangkan ridho orang-orang kafir, tapi kalau memang tidak ditakdirkan oleh Allah kita pulang cepat, tidak akan pulang cepat juga. Sebaliknya, wa'alam annal ummata law ijtama'u 'ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu ta'ala 'alaik. Ketahuilah seandainya umat ini semua kumpul untuk mendatangkan madarat kepada diri kamu, mereka tidak akan mampu mendatangkan madarat kecuali dengan madarat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan menimpa kamu. Seandainya orang-orang kafir bersepakat untuk mereka mentah menahan kita selama-lamanya, mereka bersepakat bahwa orang ini jangan sampai keluar sampai mati dalam penjara umpamanya, atau sampai pulang pelak umpamanya, tidak diberikan kemudahan-kemudahan, mereka bersepakat untuk melakukan hal tersebut kemudaratan orang muslim. Tapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang tersebut pulang lebih cepat, orang-orang kafir tidak akan mampu melawan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak jalan untuk membebaskan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau memang semua sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan, yang buruk, yang madarat, yang manfaat sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan, maka tidak perlu kita mencemaskan apa yang akan terjadi yang menimpa diri kita. Kenapa kita mencemaskan sesuatu yang memang sudah pasti terjadi menimpa diri kita? mencemaskan orang yang punya kecemasan, artinya apa? Kecemasan, takut ini dan itu. Padahal suatu tersebut sudah pasti takdirkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kekurangan tawakal, kekurangan kebersandaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin selalu apa? Orang mukmin itu keadaannya selalu baik. Dalam hadis sahih Muslim Rasul mengatakan ajban li amril mukmin inna amrahu kullahu khairun lahu in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu wa laysa dzalika illa lil mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, semua urusannya adalah baik bagi dia. Jika dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kemudahan, kebaikan, syakara, dia bersyukur. Balasan bersyukur apa? La in syakartum la azidannakum. Tunggu, seandainya kalian bersyukur, tentu aku akan menambah nikmat bagi kamu. Kalau mendapatkan bencana, mendapatkan ujian, mendapatkan kesulitan, sabar, dia bersabar. Apa balasan orang yang bersabar? Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di sini tiga balasan bagi orang-orang yang bersabar. Apa? Shalawatun mir rabbihim. Limpahan shalawat dari Rabb mereka. Warahmah dan rahmat. Dan apa? Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajiban dari amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Jika mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, nikmatnya ditambah. Mendapatkan nikmat iman, dia bersyukur dengan apa? Melaksanakan kewajiban-kewajiban iman. Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya apa? Menambah keimanan orang tersebut, semakin mantap dengan keimanannya. Jadi ditambah nikmatnya, ditambah keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan bencana, musibah, ujian, dia bersabar. Bersabar kenapa? Karena makhluk itu adalah lemah. Dia bersabar, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan kebaikan dengan apa? Mendapatkan selawat, rahmah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang kafir, yang apa? Keluh kesah. Jika dia mendapatkan apa? Kebaikan, dia pelit. Manu'a dalam Al-Quran sebutkan, dia mencegah, tidak mau memberikan kepada orang lain nikmatnya, tidak mau berbagi nikmat kepada orang lain. Jika mendapatkan bencana apa? Dia susah, berkeluh kesah. Maka kehidupannya apa? Kehidupannya sempit. Makanya Allah mengatakan, wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ketika mendapatkan nikmat, dia tidak bersyukur, sehingga nikmatnya tersebut menjadi kesempitan bagi dia. Ketika mendapatkan bencana, makin sulit, maka kehidupannya semakin sulit. Itu orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang mukmin tadi, ketika nikmat, dapat tambahan nikmat. Ketika ada musibah, dia bersabar dan Allah memberikan hal yang baik bagi dia. Tidak terjadi hal itu kecuali bagi orang mukmin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Wajah fatih suhuf, lembaran telah kering. Waktu takdir sudah baku, tidak bisa dirubah. Nah, kalau sudah baku, berarti apa? Tinggal kita mengikuti ketentuan-ketentuan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bila ada hal-hal yang menimpa kita, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, ihfadillah tajidhu amama ta'arraf ilallah firraha ya'ridka fisiddah wa'alam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma'akto'aka lam yakun liyusibaka wa'lam anna nasba ma'al ma'as sabri wa anal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Jagalah Allah, tentu kamu mendapatkan Allah di depan kamu. Perkenalkanlah diri kamu kepada Allah ketika kamu senggang, tentu Dia mengenal kamu saat kondisi sulit. Dan ketahuilah bahwa apa yang menimpa kamu tidak yang apa yang telah ditakdirkan menimpa kamu tidak mungkin meleset dari diri kamu. Dan apa yang ditakdirkan tidak menimpa kamu tidak mungkin menimpa diri kamu. Wa'alam dan ketahuilah anna nasra ma'as sabri. Kemenangan itu adalah bersama kesabaran. Wa anal faraja ma'al karbi. Jalan keluar itu ma'al karbi bersama kesulitan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi dunia ini apa? Bergulir. Tidak selamanya orang mendapatkan kemudahan, pasti ada kesulitan. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Ketika kesulitan dalam puncaknya, yang mana kemampuan jiwa manusia tidak mampu menghadapinya, memikulnya, itu pertanda datangnya al-faraj, pertanda datangnya kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah, ketika kondisi sulit sudah mencapai puncaknya, dalam batas tidak mampu dipikul oleh jiwa manusia, jiwa orang mukmin, jiwa orang muslim, itu adalah awal daripada datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keadaan sudah sampai kepada puncaknya, pasti ada turunnya. Ketika orang naik ke atas gunung sudah sampai puncaknya, dari awal dia mendaki terus, pasti ada turun setelah sampai pada puncaknya. Begitu juga bencana, begitu juga kesulitan. Ketika sudah sampai puncaknya, itu adalah pertanda awal dari pertanda al-faraj, datanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala adalah tidak bisa ditolak. Wala rada lima qadaita. Tidak ada yang bisa menolak apa yang telah Engkau tetapkan. Wala mania lima qadaita. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan. Jadi ketentuan Allah adalah baku. Ketentuan Allah adalah pasti terjadi. Tidak ada yang mampu menahan, menghalangi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya manusia, hamba Allah adalah yang bersandar kepada Zat yang Maha Kuasa. Manusia itu adalah makhluk fakirun bizzat ila khaliqih. Makhluk yang sangat membutuhkan dengan sendirinya kepada penciptanya. Ketika manusia lupa kepada penciptanya, itu pertanda kehidupannya dalam kesulitan. Oleh sebab itu, semakin orang mengenal Al-Khaliq, mengenal Rabbnya, mengenal Tuhannya, dalam arti makna pengenalan yang sebenarnya, yang berkonsekuensi ubudiyah, peribadatan penghambaan diri kepadanya, maka dialah orang-orang yang paling bahagia hidupannya. Kalau di dunia orang menghambakan diri kepada makhluk, maka keadaannya semakin hina di hadapan Allah dan semakin hina juga di hadapan manusia. Tapi ketika orang semakin menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kondisinya semakin tinggi derajatnya di hadapan makhluk dan di hadapan Allah, kemudian di hadapan makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-'abdu, hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Di sini disebutkan 'abdihi, hambanya. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi. Jadi bentuk penghambaan kepada Allah adalah bentuk tingkatan tertinggi makhluk dalam posisinya. Oleh sebab itu orang yang tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis termasuk apa? termasuk orang makhluk yang dihinakan. Kenapa? Tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kewajiban kita adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merendahkan diri kepada apa-apa yang muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sifat orang mukmin apa? Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin, karena dia adalah makhluk yang menghambakan diri kepada Allah, dia menghambakan diri kepada Allah, maka dia menerima segala apa yang datang dari Allah dan mengatakan sami'na wa ata'na. Itulah puncak tertinggi penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semakin rendah manusia di hadapan sesamanya, kita melihat orang-orang yang menghambakan diri kepada makhluk, melihat hamba-hamba tauhid mereka menghambakan diri kepada pimpinannya, semakin dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dia hina di hadapan makhluk yang mana dia menghinakan dirinya kepada makhluk tersebut. Tapi ketika menghambakan diri kepada Al-Khaliq, maka semakin tinggi derajat orang tersebut di sisi Allah dan di sisi manusia semuanya. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal murtaddin wa dammir a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma arham ibadaka al-mustad'afin fi masyariq al-ardi wa magharibiha. Allahumma arham ibadaka al-mustad'afin fi Suriya. Allahumma arham ibadaka al-mustad'afin fi al-Iraq. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اصلح أسرى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح أسرى المسلمين من أيد الظالمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.